Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah wa habidakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan memasuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 100 dari surat An-Nisa, juz yang ke-5. Ayat yang ke-100 ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya orang-orang yang hijrah di jalan Allah, dia punya kemampuan kemudian hijrah meninggalkan kampungnya, meninggalkan negaranya yang mungkin negara tersebut negara kufar, tidak bisa menegakkan syiar-syiar Islam, dilarang sholat, dilarang adzan misalkan. Maka orang-orang yang hijrah tersebut akan mendapatkan jaminan rezeki yang luas dari Allah Subhanahu wa taala dan ketenangan jiwa. Karena biasanya mungkin orang berpikir, wah nanti kalau kami hijrah bagaimana ya makannya? Nanti kalau di sana bagaimana? Enggak perlu khawatir. Selama niatnya tulus ikhlas mengharapkan dengan perjalanan dia hijrah tersebut wajah Allah dan meniatkan itu adalah ibadah, insyaallah biidznillah semua rezeki, semua ketenangan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang berhijrah tadi. Kita lihat barakallahu fikum, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima." Perhatikan ikhwani fiddin azza wa jazakumullah pada ayat yang mulia ini. Itu ayat yang ke-100 dari surat An-Nisa juz yang ke-5. Allah taala menyatakan, "Wa man yuhajir fi sabilillah," dan barang siapa yang hijrah di jalan Allah, hijrah itu maknanya adalah secara globalnya al-intiqal min baladil kufri ila baladil Islam. Itu hijrah maknanya. Berpindah dari negeri kekufuran menuju negeri Islam. Contohnya Amerika, Britania, Jerman, Prancis misalkan. Hijrah, pindah ke Yaman, pindah ke Saudi misalkan. Itu termasuk hijrah ya. Al-intiqal min baladil kufri ila baladil Islam. Perpindahan, berpindah dari negeri kekufuran menuju negeri Islam. Itu hijrah makna global. Ada juga hijrah yang maknanya rinci. Seperti apa? Al-intiqal minal ma'siyah ila sunnah. Wal-intiqal minasyirki ila tauhid. Itu juga makna hijrah juga. Berpindah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Berpindah dari kebid'ahan menuju as-sunnah. Berpindah dari kesyirikan menuju at-tauhid. Itu juga hijrah. Nah, barakallahu fikum. Contohnya dulu kita atau antum atau di antara kita dulunya mungkin suka berbuat kemaksiatan, suka makan harta haram, akhirnya dia tinggalkan, hijrah dia, ya enggak, hijrah berpindah dari memakan harta yang haram menuju memakan harta yang halal, itu hijrah juga, paham ya? Jadi hijrah itu maknanya, nah barakallahu fikum, kalau dirinci sangat luas, paham ya? Tapi kalau misalkan makna yang asal hijrah yang disebutkan dalam Al-Quran atau yang semisalnya al-intiqalu min baladil kufri ila baladil Islam, itu makna hijrah. Berpindah dari negeri kekufuran menuju negeri Islam. Mahum sholah ya. Naam. Kita lihat lagi. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, yajid fil ardi, niscaya dia akan menjumpai di muka bumi ini muraghaman katsiran wasa'ah, yaitu kebahagiaan, rasa senang dan luas rezeki serta luas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkannya. Mendapatkan ya. Nah, tapi dia ketika hijrah niatnya apa? Lari dari apa? Nah, barakallahu fikum, nah, lari dalam rangka menyelamatkan agamanya. Tujuannya bukan hijrah karena harta, bukan hijrah karena apa? Dunia. Itu penting sekali. Karena hadisnya ada kita lewati kan? Hadisnya Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, apa? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya apa? Niatnya harus ikhlas. Hijrahnya itu bukan karena ingin mendapatkan dunia, bukan ingin mendapatkan apa? Harta, bukan ingin mendapatkan wanita yang hendak dia nikahi, bukan. Tapi kita lihat ini poinnya ini. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, niscaya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Pahalanya besar. Sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang dia cari, ini bahaya. Nah, kenapa bahaya? Karena niatnya enggak tulus. Dia pindah tadi itu karena ingin mencari dunia. Ini berbahaya ini. Nah, atau yang berikutnya, aw imra'atin yankihuha, atau karena tujuannya perempuan yang hendak dia nikahi, fahijratuhu ila ma hijra ilaih. Maka hijrahnya pun akan sampai kepada apa yang dia hijrahi. Ini pun kalau sampai, ya enggak? Karena yang namanya orang hijrah pindah dari kampungnya menuju ke negara lain untuk kerja, itu bisa dapat kerjaan, bisa tidak. Ya enggak? Bisa dapat, bisa enggak. Paham ya? Kemudian dia hijrah, pergi ke negara lain ingin mencari perempuan yang dia nikahi. Bisa dapat, bisa enggak. Ya enggak? Oleh karena itu kalau seandainya hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, pasti dapat sudah. Bisa dipastikan. Karena hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dapat pahala, dapat ganjaran. Sampai kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrahnya karena dunia yang dia cari, belum tentu dapat. Bisa dapat, bisa enggak. Kalau dunia yang kita cari, ya enggak? Terkadang udah pergi jauh, merantau, mencari kerjaan. Di sana cuma pengangguran. Karena namanya apa? Yang namanya dunia seperti itu kan? Bisa dapat, bisa enggak? Kemudian sudah jauh-jauh dia merantau, ingin mencari perempuan yang dia nikahi. Ternyata enggak dapat, enggak cocok juga. Apa maksudnya? Karena dunia. Karena wanita. Tapi kalau yang dia cari ketika hijrah itu karena wajah Allah, dia akan mendapatkannya. Mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat lagi, bagus sekali ayat ini ya. Memberikan dorongan, motivasi. Agar kita itu hijrah. Meninggalkan perkara yang haram menuju yang halal. Meninggalkan perkara yang bid'ah menuju as-sunnah. Meninggalkan perkara yang syirik menuju tauhid. Meninggalkan perkara maksiat menuju ketaatan. Itu hijrah dalam makna apa? Rincian. Adapun hijrah makna global tadi apa? Aywa al-intiqalu min baladil kufri ila baladil islam. Bertindah dari negara kufar menuju negara na'am barakallahu fikum yang di situ na'am barakallahu fikum beragama Islam. Na'am. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kita lihat lagi. Wa man yakhruj min baitihi, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ilallah wa rasulih. Ini perhatikan baik-baik ini. Hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Bukan dunia, bukan wanita yang dia cari. Benar-benar murni mengharapkan wajah Allah dan Rasulnya. Kita lihat. Summa yutrikhul maut. Kemudian ternyata dia. Na barakallahu fikum. Didahului kematian. Didatangi kematian. Belum sempat dia misalkan menikmati tempat hijrahnya. Sudah datang kematian. Tapi niatnya kan sudah ada. Niatnya sudah tulus. Innamal amalu bin niat. Semua amalan tergantung dengan niatnya. Na barakallahu fikum. Faqat waqa'a ajruhu 'ala Allah, masyaallah. Maka sungguh pahala orang tersebut sudah Allah Ta'ala catat. Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin hijrah, ingin berangkat, sampai di tengah perjalanan meninggal dunia. Iya kan? Karena kematian itu sesuatu yang tidak bisa diprediksikan oleh manusia. Datang tiba-tiba, enggak minta izin, afan, antum besok mati, yang enggak ada. Paham ya? Tiba-tiba langsung begitu datang sudah orang meninggal dunia. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, enggak ada seorang pun yang bisa menunda atau menyegerakan. Pasti mati. Nah, barakallahu fikum, na'am. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa'at sakratul maut bil haqq, dan sungguh telah datang sakratul maut dengan benar adanya. Paham ya, semuanya. Nah, semuanya akan mengalami kematian. Mau lari tidak bisa. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Coba bayangkan, katakanlah kematian yang dulu kalian akan lari, justru kematian itu menghampiri kalian. Semakin kita lari, semakin kematian itu dekat. Karena mau kemana coba? Mau sembunyi di bawah kolong jembatan? Enggak bisa. sembunyi dalam istana yang mega, enggak mempan. Kematian pasti akan menghampirinya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwan fil din, azza wa jalla, syahidnya di sini dalam ayat yang mulia ini, itu orang yang berhijrah, sudah keluar dari rumahnya, hendak hijrah di jalan Allah dan Rasulnya, kemudian dijumpai kematian, maka sungguh pahalanya sudah tercatat, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah niatannya tulus tadi itu. Nah, hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Fakanallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kita lihat tafsirannya, perhatikan baik-baik, barakallahu fiikum. Qala al-mufassirun asabahumullah wa man yakhruj min ardi syirki ila ardi al-islam firaran bi dinihi, masyaallah. Barang siapa yang keluar dari bumi kesyirikan menuju bumi Islam, firaran bi dinihi, dalam rangka lari membawa agamanya, menyelamatkan agamanya, seperti tragedi, kisah, paham ya? Nah, barakallahu fiikum, kisah yang sangat mulia, kejadian yang sangat mulia, yaitu hijrahnya sebagian para sahabat dari mana? Makkah ke Habasyah saat itu. Karena di Makkah saat itu orang-orang yang beragama Islam sangat berada dalam keadaan apa? Tertekan dari kalangan orang kufar Quraisy, Abu Jahal dan teman-temannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, disiksa, dibunuh. Nah, akhirnya apa? Disyariatkanlah hijrah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, disyariatkan hijrah dari mana? Ke Makkah menuju ke Habasyah. Ini hijrah pertama. Nah, siapa yang pertama kali hijrah dari Makkah ke Habasyah? Dari kalangan sahabat, siapa yang pertama kali? Nah, barakallahu fikum. Wa na'am. Antum. Utsman bin Affan dan Fatimah Ruqayyah istrinya, paham ya? Utsman bin Affan dan Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdua pertama kali hijrah dari Makkah ke Habasyah, firaran bid-dini, dalam keadaan lari membawa agamanya, menyelamatkan agamanya, hijrah. Nah, barakallahu fikum, akhirnya apa? Setelah itu para sahabat sebagian menyusul ke sana. Itulah termasuk salah satu sebab masuknya Islam Raja An-Najasyi, penguasa Habasyah Ethiopia, dikenal dengan An-Najasyi. Itu bukan namanya ya, An-Najasyi bukan namanya, itu sebutan bagi penguasa yang ada di Habasyah Ethiopia, dikenal dengan Najasyi. Adapun namanya antum, As-Hamah, namanya As-Hamah, Raja Najasyi namanya As-Hamah. Na'am barakallahu fikum. Karena memang na'am barakallahu fikum hayatakumullah, ujiannya sangat berat saat di Mekah saat itu ya, orang-orang yang masuk Islam. Na'am barakallahu fikum, ditekan, ada yang bunuh, disiksa, intinya seperti itu. Allah musta'an. Ikhwani fi din, azza wa jalla, kita lihat sini. Wa may yakhruj min ardil syirki ila ardil Islam firaran bid-dini radiyan fadla rabbih, dalam keadaan mengharapkan keutamaan Rabb-nya, qasidan nusrata dinih, dalam rangka menginginkan untuk menolong agamanya, yajid fil ardi makanan mutahawilan yan'am fihi bima yakunu sababan fi quwwatihi wa dhillati a'da'ihi. Masyaallah. Niscaya orang yang keluar dari kampung kesyirikan tadi itu menuju kampung Islam, bumi kesyirikan menuju bumi Islam, dalam rangka mengharapkan keutamaan Allah dan berkeinginan menolong agama Allah, niscaya dia akan menjumpai di bumi tersebut tempat yang dia bisa untuk berpindah, bernikmat-nikmat di situ. Nah, bersenang-senang di situ karena kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang itu nanti menjadi sebab apa? Pulih kembali kekuatan kaum muslimin dan akan hina musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalkan, nah barakallahu fikum, akan hina, akan rendah mereka. Ma'as-sa'ati fi rizqihi, perhatikan ini. Ma'as-sa'ati fi rizqihi wa 'aysyih. Masyaallah. Bersamaan dengan itu rezekinya luas dan kehidupannya pun juga luas dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahan datang dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Al-barakatu minallah. Keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki datang dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Antum di dunia terkadang bermuamalah dengan saudaranya, dengan sesama kaum muslimin, ada permasalahan pribadi diboikot sama dia. Ada permasalahan dakwah manhaj diboikot sama orang. Tapi apakah mereka mampu memboikot rezeki yang datang dari langit? Tidak mampu. Tidak mampu. Tidak ada seorang pun yang mampu memboikot rezeki yang sudah Allah Ta'ala tetapkan. Oleh karena itu tidak perlu khawatir. Allah telah menjanjikan dan menyatakan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rezeki kalian dan yang telah dijanjikan untuk kalian. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang pemberi rezeki dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Sandarkan rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menyempurnakan, memberikan rezeki kepada hamba-hambanya sesuai dengan kadar yang sudah ditetapkan dan yang sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Nah, kita lihat sini. Wa man yakhruj min baitihi qasidan nusrata dinillahi wa rasuli sallallahu alaihi wasallam wa i'la'i kalimatillah. Ini penting sekali. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka mengharapkan menolong agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan meninggikan kalimat Allah, apa kalimat Allah? Kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat taqwa, al-urwatu al-wusta. Ini tujuannya, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Hidup di negara misalkan di sana dilarang azan, dilarang salat, kurban Idul Adha saja sulit misalkan. Maka kalau punya kemampuan segera hijrah. Jangan malah senang di sana karena hartanya banyak, karena gajinya dolar misalkan, jangan. Berbahaya. Nah, ancamannya kemarin kita lewati kan? Ancamannya apa? Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka-mereka yang enggak mau hijrah, bersenang-senang di negara kufar padahal mampu, mereka itu tempat kembalinya api neraka jahannam. Sejelek-jelek tempat kembali. Sebagian orang gitu, pencari dunia, mana ada mereka mau pergi meninggalkan negara kufar. Justru dia senang di sana karena apa? Gajinya sudah bukan rupiah lagi, dolar. Dolar tahu sendiri bagaimana nilainya. $100 satu lembar, ya enggak? Kalau rupiah kan jutaan, ya enggak? 1 juta lebih sedikit misalkan. Seperti itu, kalau orang pikirannya dunia, enggak mau meninggalkan. Tapi kalau pikirannya agama, dia akan berhati-hati. Wah, sini enggak bisa menegakkan syarat Islam. Salat pun sulit, adzan pun enggak boleh dikeluarkan ke speaker misalkan. Kemudian intinya sulit. Ketika dia berpikir, maka dia akan apa? Terpetik pada dirinya untuk hijrah. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Barakallahu fikum, summa yudrikul maut qabla bulughi maqsadah. Nah, maqsadahu artinya apa? Kemudian ternyata sebelum sampai tujuannya sudah didahului kematian. Paham ya? Karena kematian itu ya barakallahu fikum, antum enggak bisa memperkirakan. Enggak mengenal usia, mau kecil, mau tua, mau muda, mau janda, mau gadis, mau perjaka, mau bujangan, enggak mengenal usia. Begitu mati-mati. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Bayangkan. Yang namanya kematian dimanapun kalian berada pasti akan dihampirinya. Pasti. Walaupun kalian berada di dalam istana yang sangat megah. Sangat kuat sekali. Hati-hati. Kematian pasti akan menghampiri. Tamu yang datang secara tiba-tiba tanpa kita mengundang. Itu kematian. Barakallahu fikum. Sirullahi jalla wa'ala. Rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Kita lihat sini. Faqad sabata lahu jazaa'a 'amalihi 'ala Allah. Sungguh dalam keadaan dia berhijrah tadi walaupun belum sampai didahului kematian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan padanya balasan atas amalannya. Bayangkan, dibalas, sudah dapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadlan minhu wa ihsana. Sebagai bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, inilah nah barakallahu fikum keutamaan orang-orang yang hijrah meninggalkan nah barakallahu fikum negara kufar menuju negara kaum muslimin. Naam, manfaatnya banyak sekali. Nah, manfaatnya banyak sekali. Wa kana Allahu ghafurur rahima bi ibadihi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh Zat yang Maha Pengampun dan menyayangi hamba-hambanya. Berikutnya barakallahu fikum ayat yang ke-101 sambungannya juga ya. Naam barakallahu fikum seputar disyariatkannya untuk kita mengqasar salatnya ketika safar, diringkas yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, yang 3 rakaat tetap 3 rakaat. Kemudian juga jamak menjamak, jamak takdim, jamak ta'khir. Paham ya? Rinciannya semuanya dalam as-sunnah, cuma di sini nanti disebutkan masalah qasarnya. Kita lihat. Qala Allah taala, Allah telah berfirman ayat yang ke-101 dari surat An-Nisa juz yang ke-5. Wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun. Ingat-ingat darabtum Dari kata daraba yadribu artinya bukan memukul. Terkadang memukul, terkadang perkalian. Nam wahid darba wahid itu artinya satu kali satu. Paham ya? Terkadang nah barakallahu fikum darab itu maknanya permisalan, daraballahu mathalan. Paham ya? Jadi jangan bayangannya itu durusulullah terus ya. Kalau durusulullah jelas satu kan darabanya yadribu memukul. Ya enggak? Tapi nanti kalau udah naik tinggi itu daraba itu artinya kadang memukul, kadang perkalian, kadang permisalan, kadang perjalanan safar. Jadi antum artikannya jangan apabila kalian memukul bumi gitu. Memukul bumi mana memukul bumi? Kamu memukul ini ya. Kita lihat. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal ladzi innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan nambarakallahu fikum disebutkan di sini wa idza darabtum fil ardi apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, safar maksudnya. Perjalanan safar. Jadi daraba terkadang artinya memukul, terkadang artinya safar, terkadang artinya memberikan permisalan. Wa daraballahu mathalan. Ngartikannya jangan Allah taala memukul permisalan, bukan, memberikan permisalan. Paham ya? Na barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Apabila kalian melakukan perjalanan safar di muka bumi ini, falaisa alaikum junahun, enggak ada dosa bagi kalian antaksuru minas salat, untuk mengqasar salatnya. Ingat ya, mengqasar salatnya. Syariat ini barakallahu fikum hafizakumullah. Dahulunya Rasulullah sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah, nah barakallahu fikum senantiasa mengerjakan salat waktu. Naam, yang rubahnya diqasar. Yang rubahnya diqasar. Jadi dua rakaat, dua rakaat. Setelah beliau melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah barulah dilaksanakan dengan itsmam yang empat tetap empat. Naam barakallahu fikum seperti itu. Naam. Qasar itu meringkas salatnya. Yang empat jadi berapa rakaat? Dua rakaat. Yang tiga rakaat jadi berapa? Yang tiga rakaat jadi berapa? Dua rakaat. Masya Allah. Ringan sekali. Paham ya? Yang empat rakaat jadi berapa rakaat? Dua. Yang tiga rakaat? Antum? Antum? Yang tiga rakaat jadi berapa? Kalau di qasar? Siapa ya? Enam. Antum? Antum? Dikosor enggak? Enggak. Tiga tetap tiga. Jadi kosor itu yang rubahnya saja. Yang rubahnya ya. Duhur, asr, isya. Itu kosor. Diringkas. Yang empat jadi dua. Yang tiga tetap tiga. Yang dua ya tetap dua. Paham ya? Jadi yang boleh dikosor sholatnya itu. Enam, isya, duhur, sama apa? Asr. Kan empat rakaat itu. Diringkas jadi dua rakaat. Itu namanya kosor namanya. Enam. Kita lihat lagi. Apabila kalian melakukan safar di muka bumi ini, maka enggak ada dosanya bagi kalian untuk mengqasar meringkas salatnya. In khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Jika kalian khawatir nanti apa? Orang-orang kufar akan apa menyerang kalian. Karena yang orang kufar itu bikin makar gitu loh. Jadi terkadang datang itu menyerang tiba-tiba. Seperti kejadian yang mungkin atau pernah dengar, peperangan yang terjadi pada saat itu yaitu ketika perang ahlu sunnah melawan syiah rafidah di Damat saat itu. Itu orang syiah itu ketika mau nyerang itu gak ngomong. Besok tak perangi ya, gak ngomong kayak gitu. Kalau ngomong gitu enak persiapan. Tapi tiba-tiba langsung nyerang gitu. Nyerang langsung nembaki perkara-perkara yang seharusnya gak ditembak. Tembak sama dia itu loh. Sembarangan. Nah seperti itu. Yang namanya orang kufar. Itu kalau mau melawan penyerangan. Seringnya apa? Gak melakukan apa? Gak dikabarkan terlebih dahulu. Enggak diumumkan terlebih dahulu, langsung menyerang mendadak. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allahumma musta'an makar. Kita lihat di sini. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubiina. Sesungguhnya orang-orang kafir memang mereka itu musuh nyata buat kalian. Jadi kita harus berhati-hati. Waspada dengan apa? Gerak-gerik tipu daya orang kufar. Nah, berupaya untuk mengelabui kaum muslimin. Nah, membuat kaum muslimin murtad dari agamanya. Dengan berbagai macam wasilah, sarana-sarana perantara. Hati-hati. Waspada barakallahu fikum na'am. Karena orang-orang kufar tidak akan pernah apa? Ridha dengan orang-orang muslimin. Sampai-sampai Allah Ta'ala memberikan tanbih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa lan tardha 'ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah ridha kepadamu wahai Muhammad sampai engkau mengikuti agama mereka. Bayangkan, Nah, menunjukkan bahwasanya kita harus berhati-hati. Nabi saja ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingatkan. Jadi kita hati-hati dari na'am barakallahu fikum tipu daya orang-orang kufar. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun astabahumullah wa idza safartum ayyuhal mu'minun fi ardillah. Apabila kalian safar wahai segenap kaum mukminin di bumi Allah, fala haraj wala isma alaikum fi qasri sholati. Enggak ada larangan, enggak ada dosa pada kalian untuk meringkas salatnya. Paham ya, mengqasr salatnya enggak ada larangan, enggak ada dosa. In khiftum min udwanil kuffar. Jika kalian khawatir terhadap nah, permusuhan atau kejahatan orang kufar alaikum terhadap kalian fi hali salatikum, yaitu dalam keadaan salat kalian. Jadi kalau kalian tuh khawatir nanti salatnya terlalu lama safar, nah barakallahu fikum, maka boleh diqasr karena posisinya dalam peperangan. Nah barakallahu fikum, kita mencari yang ringkas karena khawatir musuh datang duluan itu ya. Nah barakallahu fikum, kita mendapatkan rukhsah keringanan. Wa kanat ghalib asfaril muslimin, dahulu kebanyakannya safarnya orang muslimin fi bad'il Islam, di awal permulaan Islam, makhufah, sangat mengkhawatirkan. Banyak sesuatu yang ditakutkan karena di tengah perjalanan tiba-tiba bertemu segerombolan orang kufar gitu, mendadak itu menyerang nanti. Paham ya? Seperti itu. Jadi di awal-awal permulaan Islam itu benar-benar perjalanan itu masih belum aman. Karena orang kufar itu maksa, kalau orang yang beragama Islam dipaksa harus murtad itu loh. Allahumma musta'an. Wal qasru rukhsatun fis safar halal amni awil khauf. Masyaallah, ini faedahnya. Qasr, meringkas salat itu ada rukhsah, keringanan. Baik, nah keringanan ketika safar, baik dalam keadaan aman atau dalam keadaan takut. Aman atau takut, kalau antum safar boleh mengqasr. Mengqasr itu meringkas salatnya ya, yang 4 menjadi 2 rakaat. Apa maksudnya? Itu nanti disyariatkan juga buat jamak karena orang safar itu capek, letih, berat, sehingga Rasulullah mengatakan as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu potongan daripada azab. Coba kalau orang safar capek, letih, kemudian juga intinya walaupun dia tidur pun tidak seenak ketika tidur di rumah. Ya enggak, orang safar seperti itu, walaupun sudah tidur di mobil, tidur di perjalanan misalkan, tapi enggak seenak ketika tidur di rumah. Itulah safar. Butuh yang namanya rukhsah, keringanan. Allah Ta'ala berikan keringanan untuk apa? Mengqasr dan juga menjamak di antaranya. Mohon salah ya, yang bisa dijamak, ingat-ingat, yang bisa dijamak salatnya apa? Salat apa dengan salat apa yang bisa dijamak? Duhur dengan asar. Salat duhur dan asar bisa dijamak, qasar sekaligus. Jadi cuma melaksanakannya 4 rakaatan itu. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, kemudian salat apa lagi yang bisa dijamak? Isya dengan subuh. Hah? Ya, bisa sama duhur, jauh sekali bisa sama duhur yang bisa dijamak. Jamak itu gabungkan waktunya, misalkan salat isya dilaksanakan pada salat maghrib, pada waktu maghrib, atau salat maghrib dilaksanakan pada waktu isya, jamak. Apalagi maghrib dengan isya, jangan duhur, jauh. Maghrib dengan isya bisa dijamak. Jamak takdim maupun jamak takhir. Jamak takdim itu antum menggabungkan sholat yang seharusnya diakhirkan diawalkan. Kalau jamak takhir, seharusnya antum sholatnya di awal, antum akhirkan. Paham ya, jamak takhir namanya. Paham belum? Bukan jamak taksir lain lagi itu. Dan bingung kok jamak, oh, jamak mudzakkar salim muannats salim ini tidak jamak lagi. Lain itu pembahasan nahwu lain. Jamak mudzakkar salim muannats salim taksir lain. Ini jamak takdim, jamak takhir. Enggak usah bingung ya. Jamak takdim itu menggabungkan sholat di awal waktu. Namanya sholat yang seharusnya diakhirkan diawalkan, jamak takdim namanya. Kalau seharusnya sholat itu di awal malah antum akhirkan, jamak apa namanya? Takhir, bukan taksir ya, takhir. Nah barakallahu fikum, seperti itu. Boleh enggak menjamak antara subuh dengan isya? Boleh enggak? Jadi isya itu wah ini karena waktunya enggak nyandak nih, subuh sekalian tak jamak itu. Boleh enggak? Safar ini sembarangan. Boleh enggak kira-kira? Boleh kan? Enggak boleh. Enggak boleh ya, enggak boleh. Nah, kalau boleh keliru. Nanti kalau boleh keliru, enggak boleh ya. Yang diperbolehkan hanya zuhur dengan asar. Maghrib dan isya saja yang boleh jamak ya. Maghrib dengan asar enggak boleh. Isya dengan subuh enggak boleh. Subuh dengan zuhur enggak boleh. Paham ya? Yang boleh dua tadi itu. Maghrib dengan isya, boleh enggak? Boleh. Boleh. Ayo. Kemudian apa? Zuhur dengan asar boleh enggak? Ayo boleh. Nah, kalau maghrib jadi berapa rakaat kalau di qasar? Tetap tiga, enggak berubah. Nah, seperti itu. Ikhwani fi din, azan wa zakumullah, kita lihat lagi dikit lagi kata beliau. Jadi qasar ini keringanan dalam safar, baik dalam keadaan aman maupun dalam keadaan takut. Innal kafirina mujahiruna lakum bi adawatihim fahdharuhum. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka itu terang-terangan memusuhi kalian, permusuhan mereka terang-terangan. Fahdharuhum. Hati-hatilah kalian dengan mereka. Karena orang-orang kafir itu punya makar. Oleh karena itu apa hadisnya kemarin itu, hadisnya Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, kita enggak boleh mengharapkan berjumpa dengan musuh, itu enggak boleh. Tapi kalau sudah berjumpa sabar hadapi. Rasulullah mengatakan la tatamannau liqa'al adu wasallallaha lakumul afiyah. Kemudian apa berikutnya? Fa in laqitumuhum fasbiru fa wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Artinya apa? Jangan kalian berangan-angan untuk ketemu musuh, tapi mintalah keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Fa idza laqitumuhum, namun jika kalian jumpa mereka, jumpa musuh tadi itu, fasbiru, sabarlah. Sabar menghadapi mereka. Naam. Wa'lamu, dan ketahuilah, annal jannata tahta dhilali suyuf. Tahta dhilali as-suyuf. Ketahuilah bahwasanya surga di bawah kilatan pedang tadi itu. Maksudnya kalau sudah bertemu dengan musuh, ini dalam peperangan ini ya, ya sabar, hadapi semampunya. Nah, barakallahu fiikum. Karena peperangan itu apa kemarin? Melahirkan dua perkara, imma pertolongan, imma syahadah, mati syahid. Dah itu aja. Menang ditolong, dapat pertolongan, meninggal mati syahid. Nah, barakallahu fiikum. Insyaallah taala yang berikutnya kalau ada pertemuan akan datang. Yang berikut ini nanti seputar salat khauf. Bagaimana salat khauf dilaksanakan, tata caranya bagaimana, karena nam di dalam hadis itu berbeda-beda lafadznya dan juga berbeda-beda kaifiyah tata caranya, tapi dalam ayat ini disebutkan tata cara kaifiyah yang paling ringkas untuk dilaksanakan salat khauf. Nasallahu alaihi wasallam wa afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.